الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وقال هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yang melanjutkan kembali apa yang telah kita baca di kitab Al-Jari Fisari Tawid Tawid yang jelas oleh Fatih Latif Syekh Muhammad Ibn Al-Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi Rahimahullah Ta'ala Fala Ma'alam Rahimahullah Ta'ala Bab Man sabdad dahra faqad adallah. Qulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qulillahi ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an 'ama Allahu 'alaihima ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Dan berkata kedua orang tua dan berkata kepada dua orang dari orang-orang yang takut. Yang Allah SWT telah berikan nikmat keduanya. Itu tatkala di awal Allah SWT memberikan kepada Nabi Musa, tatkala telah berhasil Allah SWT selamatkan bisa menyeberang Laut Merah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Mereka terus berjalan, maka Allah SWT perintahkan untuk memasuki Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis adalah negerinya para nabi dan para rasul. Baitul Maqdis sendiri dibangun oleh Nabi Yakub. Namun Baitul Maqdis di kala itu sudah dikuasai oleh orang-orang kafir. ada di Babilonia dengan rajanya Jalut. Komandannya Jalut. Kemudian tatkala Allah SWT perintahkan Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis, maka Bani Israel tidak mau dan berkata, ini apa? Ma'arabuka wa'lamu ahuna qa'idun. Baiklah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, sedangkan kami duduk-duduk di sini saja. Maka Allah SWT timpakan kehinaan kepada Nabi Israel, kemudian Allah SWT kurung Bani Israel di Nembati selama 40 tahun. Kemudian di masa kurun itu Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal dunia. Kemudian murid Nabi Musa alaihissalam Musa bin Nun memerintahkan kepada kaumnya itu Bani Israel untuk tetap memasuki sebagaimana perintah Allah SWT masuk ke Baitul Maqdis. Dan Allah SWT berikan kenikmatan kepada kedua orang ini untuk berani memimpin kaumnya memasuki Baitul Maqdis dan siap untuk berperang. Dan keduanya berkata, "Udkhulu 'alaihimul baba. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun." Masuklah kalian dari pintu. Apabila kalian telah memasukinya, sesungguhnya kalian akan menang melawan mereka. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan wajib atas kalian untuk bertawakal, menyandarkan diri kalian, jiwa-jiwa kalian kepada Allah SWT jika kalian orang-orang mu'min. Bala syarih rahimahullah ta'ala asahu ijmali kita secara global di dalam ayat tersebut. Yukhbirun Allah subhanahu wa ta'ala fi hadil ayah anna rajulaini mu'minain min Bani Israel fatna sahaka mahuma wa talaba minhum ayat hulu ba'data Baitul Maqdis wa hadahuma bin Nasr inhum dakhaluha. Allah SWT mengabarkan kepada kita di dalam ayat ini bahwasanya ada dua orang dari kaum mukminin dari Bani Israel yang keduanya menasihati kaumnya dan keduanya meminta kepada kaumnya untuk masuk ke negeri Baitul Maqdis dan menjanjikan kemenangan kepada kaumnya jika mereka berani masuk ke negeri tersebut. Wadzalika sikatu minhuma biwa'dillahi ala lisani rasulihi Musa alaihissalam wa talaba minhum an ya'tamidu ala Allahi fi tahqiqin nasr. yang demikian karena sangat teguhnya kedua orang tersebut memegang janji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dikabarkan kepada rasulnya Rasulullah Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israil untuk memasuki Baitul Maqdis dan menjanjikan kemenangan, sehingga kedua orang tersebut benar-benar kuat memegang percaya dengan janji Allah SWT, sehingga walaupun mereka sudah ditinggalkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, maka kedua orang ini meneruskan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi Musa alaihissalam dari Allah SWT. Dan keduanya meminta kepada Bani Israel untuk senantiasa bersandar kepada Allah SWT, sehingga mendapatkan kemenangan. Wala taghtarru biquwwatil a'da'i, dan agar jangan mereka terperdaya, garang dengan kekuatan musuh-musuhnya, dengan jumlah yang lebih banyak, lebih kuat, lebih lengkap persenjataannya. Fa inna nasra biyadillahi yu'tihi man yasha wa qad 'ala bil mu'minin wallahu la yukhliful mi'ad. Rasanya kemenangan itu di tangan Allah SWT, dan Allah SWT akan memberikan kemenangan tersebut kepada siapa saja yang Allah SWT akan bagi. Dan tentunya Allah SWT menjanjikan kepada kaum mukminin kemenangan tersebut, sedangkan Allah SWT tidak akan menyelisih janjinya. Alasannya ramalan al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil dalam ayat tersebut adalah yang pertama, wujubu tanasuhil jais wa raf'i ma'nawiyatihi. Wajibnya saling mengadakan nasihat di antara tentara dan saling menguatkan mental tentara akan menghadapi musuh-musuhnya. Tentunya dengan apa? Dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan jihad fi sabilillah, karena jihad fi sabilillah ini ada dua kemungkinan. Kalau terbunuh berarti syahid, mati dalam keadaan mulia, disaksikan kematiannya menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah SWT dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Begitu juga kalau dia menang, tentunya akan hidup mulia. Sehingga bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menyebarluaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Sehingga kedudukan kaum muslimin menjadi kuat. Sehingga melemahkan pandangan musuh-musuh Islam. Asalnya anna imana wa tawakkula min ahami asbabin nasri. Yang kedua, bahwasanya keimanan dan tawakal ini perkara yang paling penting yang akan menyebabkan mendapatkan kemenangan. Keimanan yang lurus, tauhid yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari kesyirikan, jauh dari penyimpangan, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik hidup maupun matinya, dengan mengambil sebab-sebab untuk memperkuat pasukannya, apakah itu dengan latihan atau yang lainnya. Maka dua perkara ini akan menjadikan sebab Allah SWT menurunkan pertolongannya atau kemenangannya. Begitu sebaliknya, seorang yang berjuang di jalan Allah menghadapi musuh-musuh Islam, namun dilandasi dengan keimanan yang menyimpang, akidah yang sesat, dipenuhi dengan pelanggaran-pelanggaran syariat, bermaksiat kepada jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tawakal mereka bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya kepada manusia, kepada para wali, kepada orang-orang yang diagungkan. Maka sampai kapanpun orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan pertolongan Allah SWT, tidak akan mendapatkan kemenangan. Sehingga kemenangan secara mutlak di sisi Allah SWT adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang lurus, dengan bertauhid yang murni, dan juga bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rumus kemenangan ini bukan terletak pada banyaknya tentara, kuatnya tentara, terlatihnya tentara, atau canggihnya peralatan semacam itu. Berapa banyak sejarah telah membuktikan peperangan para sahabat kaum muslimin melawan kerajaan Persia yang begitu besar, yang sangat ditakuti oleh negara-negara yang lain di waktu itu. Begitu juga kerajaan Romawi yang sangat besar dan peralatannya sangat canggih, menjadi negara superpower. Namun kedua negara tersebut hancur berlutut di hadapan tentara kaum muslimin, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walaupun jumlah mereka jauh lebih sedikit, peralatan senjata minim, kendaraannya juga minim, namun didasari dengan keimanan yang lurus dan tawakal kepada Allah SWT yang penuh. Sehingga tatkala Allah SWT membantu kaum mukminin, tidak tanggung-tanggung lagi dengan apa? Menurunkan tentara dari langit, para malaikat. Siapa yang bisa menghadapi tentaranya Allah SWT, malaikat? Tidak akan bisa. Sekalipun orang yang paling kuat, paling jagoan. Ini letak keimanan dan tawakal bisa menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Asal sehat tawakal syaratun fi sihhatul iman. Yang ketiga, bertawakal itu adalah syarat sehatnya keimanan. Karena keimanan adalah keyakinan. Iman adalah meyakini sesuatu yang dia tidak lihat, dia tidak dengar, tidak bisa dibuktikan dengan panca indera. Namanya iman. Sehingga orang yang beriman hatinya ditujukan kepada Allah SWT, ini benar-benar akan menciptakan roh keimanan yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Lebih-lebih di medan pertempuran. Tentunya tawakal yang tinggi ini sesuatu yang dituntut. Ar-rabiyah fardiyatu tawakkuli 'ala Allahi duna man siwahu. Wajibnya bertawakal hanya kepada Allah SWT, bukan kepada selainnya. Sehingga orang yang berperang kalau bertawakalnya dengan jimat-jimat, dengan para wali, maka bertawakal kepada khodam-khodam, para jin atau setan yang membantu dirinya, maka tentunya ini akan merusak keimanan, mengotori keimanan. Sehingga tawakal yang seperti ini, tawakal yang sangat lemah, zat yang ditawakali adalah makhluk. Makhluk adalah lemah, fakir. Sedangkan dirinya juga makhluk. Makhluk bertawakal dengan makhluk. Maka sama-sama lemah. Sehingga Allah SWT perintahkan wa anallahi fatawakkalu, wajib atas kalian untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Munasabatul ayati libab kusun ayatin terlebat haisu dalatil ayatu ala wujubul ikhlasi tawakkulian Allah duna masiwahu. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya memurnikan tawakal kepada Allah SWT bukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perjuangannya ahlul bid'ah, perjuangnya ahlul ma'asi, perjuangnya ahlul syirik tidak akan mendapatkan kemenangan. Bahkan akan mendatangkan kehinaan. Munasabatul ayatil tawhid kesan ayatil adat tawhid ayatul dalatil ayat wa'ala anna tawakkul na'ullahi naud minah ibadah wa syakul ibadah diri gharilai syirkun. Di mana ayat ini menunjukkan atas tawakal kepada Allah sesuatu jenis dari ibadah, bentuk ibadah, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah maka termasuk perbuatan kesyirikan. Sehingga orang-orang yang pergi di medan jihad yang mengandalkan kalungnya, mengandalkan sabuknya dengan keyakinan ini kebal, enggak tembus peluru, maka orang-orang ini tertipu. Kalau mati dalam seperti keadaan seperti ini, mati di dalam di atas kesyirikan, maka berbahaya seperti ini. Bukan mati syahid kalau mati. Dan tentunya adalah tipuan setan. Kalau seandainya dia tidak mati dan kebal misalnya, tentunya apa? Dia akan terus-menerus bertambah yakin dengan keyakinannya, yaitu keyakinan kesyirikan. Saya dikhawatirkan orang-orang seperti ini mati dalam apa? Membawa akidah kesyirikan berbahaya. Kalau tidak bertobat sampai akhir hayatnya, maka terancam dengan ancaman Allah SWT tidak akan diampuni. Ini di sisi lain, kalau seandainya memang dia ini kebal, tentunya apa? Tentunya nanti akan menghalangi dirinya untuk ya, bisa mati syahid ya. Soalnya gak mati-mati ini, walaupun dibuang misalnya, gak mati. Saudara gugur di medan pertempuran adalah suatu kemuliaan. Berapa banyak barang sahabat yang merindukan jiwa-jiwa mereka bisa gugur di medan pertempuran. Adalah kemuliaan. Sehingga rugi dua kali atau banyak kali. Alhasil tawakal yaitu dengan menyandarkan hatinya kepada Allah, kemudian mengambil sebab-sebab secara zahir. Ya, dengan latihan, dengan buat senjata, kala diperlukan untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.